ada berita mengatakan seluruh ulama Yaman mentahdir Syekh Hanif bin Brik. Apa benar berita tersebut? Benar. Terus sikap kita bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, jangan dianggap. Selesai, anggap angin berlalu. Barakallahu fiik, banyak catatan tentunya di dalam tulisan tersebut. Yang pertama mungkin yang kita tahu dari para ulama kita dan masyaikh kibar, Syekh Robi, Syekh Ubaid, mereka ridho terhadap Syekh Hani hafizahullah, mereka memuji dan memberi tazkiyah padanya. Nah, itu yang kita tahu dari mereka. Wal barakah ma'a akabirikum. Ingat itu di sini, ketika ada fitnah amalkan, barokah ada bersama para ulama besar kita yang lebih lama dan jauh lebih lama mendahului dalam dakwah, lebih hikmah, lebih ilmu dan seterusnya. Barokah bersama mereka, jaga. Itu pertama. Yang kedua, bahwa mereka yang mengeluarkan bayan ini terhadap tahdir, mentahdir Syekh ini, gharib amruhum, ajib, aneh, aneh dari banyak sisi sudah. Yang pertama, mereka orang yang getol dan sekian kali dan selalu mendengung-dengungkan kalimat sibukkan dengan ilmu. Olah, kalian sibukkan dengan ilmu. Jangan, enggak usah bantah, enggak usah sibukkan dengan membantah, enggak usah sibuk dengan mentahdir. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu begitu. Ini suara mereka. Muhammad Imam di markisnya, Abdul Rahman Adani di markisnya dan yang lain. Baik. Sekarang siapa yang mentahdir? Katanya sibukkan dengan ilmu. Kalian kenapa tidak sibukkan diri kalian dengan ilmu? Kenapa kalian mentahdir? Terapkan kaidah kalian sendiri pada diri kalian. Apakah kemudian seperti yang bahasa sering mereka katakan, MSG, manhaj standar ganda, untuk orang lain ada manhaj tersendiri, untuk diri mereka ada manhaj tersendiri. Enggak boleh bagi orang mentahdir, boleh bagi mereka untuk mentahdir. Ishadal kalam. Mana semacam apa seperti ini? Gharib. Taib. Yang kedua, di masa Hajuri 7 tahun kurang lebih, Hajuri yang Yahya al-Hajuri dan Hajawiro bersamanya, yang memporak-porandakan dan merusak dakwah habis-habisan, dan tidak ada markis yang selamat dari lisannya, termasuk 7 penanda tangan atau 6 di mereka, 7 sepertinya. Nah, gak ada yang selamat satupun dari Hajuri. Semuanya kena bil batil, dengan batil bahkan dicela, dimaki mereka semua. Tidak satupun, apalagi bertujuh semacam ini, mengeluarkan penjelasan tahdir terhadap Hajuri yang merusak, memporak-porandakan dakwah, memecah belah dan seterusnya. Le, kenapa? 7 tahun, bukan 7 hari, bukan 7 minggu, bukan 7 bulan. Kan tanda tanya besar. Ada apa ini? Orang punya akal, barakallahu fi. Kamu bukan sapi kerbo yang ditusuk hidungnya kemudian bisa diseret ke sana kemari. Kamu punya akal, berpikir, kenapa semua ini? ini tentang mereka, sekilas cuplikan tentang mereka. Belum lagi seperti yang Syekh Ali Hudzaifi hafizahullah sebutkan, memang cara mereka menyelesaikan masalah dari dulu kita gak kaget, ya semacam itu, aneh, gak paham kita, dan para ulama pun gak paham tentang cara mereka ini. Dari masa fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri, dan begitu. Ini mereka. Di masa Abul Hasan pun sama. Muhammad Imam mengatakan, Abul Hasan bagiku adalah imam, dan aku tidak rela siapapun yang mengkritik dia. Begitu pula Al-Bura'i. Bahkan ketika Malzamah, tulisan Syekh Rabi telah keluar membantah Abul Hasan, Al-Bura'i mengatakan itu tulisan fitnah dan dia larang untuk disebarluaskan. Ini Bura'i. Bukan hal baru kalau sekarang kemudian Syekh Hani ditahdir oleh mereka. Jangan kaget. Nah, diharapkan, diinginkan mereka menjadi baik, bertobat, malah dikagetkan orang dengan omongan-omongan baru yang mengundang tanda tanya besar. Muhammad Imam mengatakan tidak ada jihad kecuali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi dan beliau katakan perangi sekelompok dari muslimin ini, maka kita akan perang, akan berjihad. Gak ada Nabi berkata begitu, ya kita gak akan perang. Gak ada perang kalau gak ada Rasul berkata demikian. Dan ini seperti Syekh Ubaid sebutkan, mungkin antum telah baca bantahannya. Kesesatan besar, celaan maknanya kepada sekian banyak umat a'immah. Tapi Abu Bakar ketika memerangi murtadin, memerangi kelompok-kelompok ini, nah, gak ada Rasul di zamannya. Salah Abu Bakar. Apa Rasul hidup di saat itu kemudian mengatakan Abu Bakar perangi mereka ini? Tapi para sahabat memerangi Khawarij dan sepakat a'immah, buhat para pemberontak dan Khawarij, muslim. Kutta utarik, muslim, tidak dikafirkan. Pembegal, perampok, diperangi. Pemerintah harus memerangi mereka. Agak mengganggu. Baik, salah. Karena Rasul tidak hidup dan mengatakan perang, jihadlah bersama mereka. Dan yang lain-lain sudah. Imamat al-imam. Dan sampai saat ini, kalau dia memanggil Abdul Majid Az-Zindani, dia sebutkan Fadilatul Syekh Al-Walid, orang tua. Ini bapaknya, bapak kita dalam dakwah kita, mereka maksudnya. Padahal Az-Zindani termasuk yang menyeru kepada persamaan agama. Ainal wala, ainal bara, ainal bughd fillah, mana kebencian karena Allah? Masa kini? Lebih miskin lagi yang menganggap ini senjata. Miskin. Senjata tumpul, berkarat, dia anggap, wah ini senjata ampuh ini. Wah, makanya, wah ini itu. Nih, tulisan tahdir dari ulama Yaman kepada Hanif bin Brik. Bangga-banggakan oleh sono. Ya terlalu suci majelis kita untuk menyebut namanya. Sayang. Walhasil mereka seperti itu.